Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ أَمَّا بَعْدٍ حَاضِرٍ قَوْمِ مُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الحمد لله كتاب الرشكر كبر الله عز وجل yang memudahkan kita semuanya untuk bisa melanjutkan kegiatan kita belajar ilmu agama di tempat ini. Kita melanjutkan keterangan demi keterangan yang disampaikan oleh Syekh Islam Taimiyah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang berkaitan tentang kejadian-kejadian setelah terjadi kiamat besar. Sudah kita lewati dalam pembahasan sebelum ini bahwa kiamat itu ada dua. Al-Qiyamatus Sughra dan al-qiyamatul kubra. Qiyamatus sughra, kiamat kecil, itu adalah berkaitan dengan individu masing-masing kita. Setiap kita akan mengalaminya, yakni al-maut, kematian. Adapun al-qiyamatul kubra adalah kiamat besar. Ini ditandai dengan terbitnya matahari dari arah barat. Dan itu adalah akhir dari masa atau waktu yang Allah berikan untuk manusia beramal. Setelah terbitnya matahari dari arah barat, maka sudah tidak ada lagi taubat, istighfar, ibadah, dan yang lainnya. Tidak ada lagi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man taba qabla an tadlu' asy-syams min maghribiha, taba Allah 'alaih." Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan memberikan tobat untuknya. Maknanya ketika terbit matahari dari arah barat sudah selesai. Pintu tobat tertutup. Dan terjadilah proses kejadian demi kejadian sampai masuk ke dalam surga ataupun masuk ke dalam an-nar. Setelah terjadi kiamat besar wa kaum muslimin, yang pertama kali terjadi yang sudah kita sampaikan adalah fatu'adul arwah ila jasad. Akan dikembalikan roh-roh masing-masing ke jasadnya masing-masing. Dan jasad yang akan nanti dibangkitkan di yaumul qiyamah adalah jasad yang sekarang ini kita miliki. Mata, telinga, kepala, tangan, kaki, badan, ini semuanya bukan tubuh baru, tetapi dikembalikan kama bada'na awwalan awwalin kama bada'na awwala nakhin nu'iduhu kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami menciptakan pertamanya seperti itu, seperti itu pula kami akan mengembalikannya lagi. Setelah dikembalikan roh ke jasad kita masing-masing, menyatu kembali roh dengan jasad kita, setelah itu kejadian yang kedua. Yang kedua yang kami maksudkan diurutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin melalui urutan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ada 13 kejadian, satu demi satu kita akan bacakan sampai pada kejadian yang ke-13 yang berujung pada Al-Jannatu Wan-Nar. Kejadian kedua adalah dibangkitkannya manusia dari kubur mereka. Qala Syekh Ibnu Taimiyah, wa yaqumun nasu min kuburihim li rabbil alamin hufatan uratan ghurlan. Maka manusia bangkit dari kubur-kubur mereka menuju Allah Rabb alam semesta dalam keadaan tidak memakai pakaian, atau yang pertama hufatan, tidak beralaskan kaki, yang kedua uratan, dalam keadaan tidak berpakaian, yang ketiga hurlan, dalam keadaan belum dihitan. Bagaimana maksudnya? Yani kulit yang dulu dipotong dikarenakan dia dihitan, itu kembali semisal sebelum dikhitan. Sebagaimana Allah menciptakan kita seperti itu, maka Allah pun mengembalikan kita semisal itu pula. Hadirin kaum muslimin, beberapa dalil disebutkan dalam surat Qaf ayat yang ke-41 sampai 42. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wastami' yawma yunadil munadi min makanin karib yawma yasma'una sayhata bilhaq dhalika yawmul khuruj. Dan dengarkanlah di hari adanya panggilan, suara yang keras yang memanggil dari tempat yang dekat. Hari itu di saat manusia mendengarkan suara yang begitu keras, dan itu adalah suara yang hak, yakni ditiupkannya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, maka hari itulah yaumul khuruj, hari itulah manusia keluar dari kubur-kubur mereka. Ayat ini kaum muslimin disebut oleh Syekh Ibnu Taimin, fayaqumun, manusia pun berdiri lihadan nidail azim, dikarenakan ada panggilan yang besar ini, min kuburihim, dari kubur-kubur mereka berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, ada sebuah pertanyaan. Lah bagaimana padahal yang namanya manusia itu tidak semuanya dikubur? Ada yang tenggelam, ada yang hilang jasadnya, ada yang terbakar, ada yang dimakan binatang ternak, binatang hewan, buas, bukan ternak ya, salah ngomong. Bagaimana? Apakah masih tetap dibangkitkan dari kuburnya padahal enggak punya kuburan? Qala Syekh belum jawab, hadza bina'an 'alal aghlab. Kalimat mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka ini karena mayoritas manusia itu dikubur. Sehingga kalimat ini adalah karena apa? Keumuman orang berbicara tentang keumuman orang dikubur. Kalaulah tidak dikubur, walaupun dia mungkin kebakar habis, atau mungkin dia tenggelam dan tidak diketahui, tetap dia akan dibangkitkan. Dari mana? sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalimat dibangkitkan dari kubur itu hanya berkaitan dengan apa? Keumuman manusia. Wa illa, kalau tidak pun dikubur, kata beliau, tetap orang itu akan dibangkitkan nanti di yaumul kiamah. Sehingga jangan ada di antara kita berpikir berarti enak ya yang enggak dikubur, enggak dibangkitkan sih. Karena yang dibangkitkan yang dikubur saja, berarti mereka-mereka yang dibakar kemudian ditabur debunya di sungai, senang ya, tidak akan masuk neraka karena enggak dibangkitkan. Enggak seperti itu, Pak. Ini bahasa berkaitan dengan mayoritas orang. Yang dibakar, yang debunya dihamburkan ataupun dikubur, semuanya itu akan dibangkitkan nanti di yaumul kiamah. Dalam rangka pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang keempat sampai yang keenam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun, apakah mereka tidak meyakini bosnya mereka akan dibangkitkan, liyaumin 'adzim, di hari yang besar, yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin, di hari itu manusia berdiri menuju Allah Rabbul Alamin. Ayat ini berbicara tentang pembangkitan manusia di hari besar itu, dan mereka pun menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ayat ini berkaitan di awal surat Al-Mutaffifin adalah ancaman bagi mereka yang suka mengumpat timbangan dan takaran, menipu dalam jenis timbangan dan takaran. Walaupun ini berkaitan dengan timbangan dan takaran, tetapi ayat ini umum, ancaman bagi siapa saja yang menipu. Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di menyebutkan orang yang mencuri waktu dalam bekerja, jam masuk, jam pulang dia curi, maka itu pun masuk dalam pembahasan ini. Maka hati-hati wahai para pencuri-pencuri waktu, pencuri-pencuri uang, di markup harga pembelian sehingga kau bisa korupsi uang negara diambil olehmu. Seharusnya engkau tulis 1 juta dikasih 0,1 lagi, jadinya berapa? 10 juta. Kan cuma 0 tok ya, tapi kan berkaitan dengan 0,0,0 sebelumnya. Sehingga kamu mencuri, apa kamu tidak yakin akan dibangkitkan nanti di hari besar nanti, yaumul kiamah? Apa kamu tidak yakin? Ketahuilah sesungguhnya manusia, mereka akan berdiri dari kuburnya masing-masing di Rabbil Alamin. Ini disebut dengan yaumul kiamah. Pembahasan berikutnya, kaum muslimin, mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak beralaskan kaki, yakni tidak membawa harta apapun, tidak beralaskan kaki. Begitulah lafaz Nabi alaihissalatu wassalam, laisa alaihim ni'al wala khaffaf, mereka tidak membawa sandal ataupun kaos kaki ataupun sepatu boot atau sepatu apapun, yakni tidak beralaskan kaki, bahasa kitanya nyekar, Ya. Gak bawa apapun. Sandal saja gak bawa. Demikian pula dalam keadaan telanjang bulat, tidak sehelai benang pun. Nanti yaumul qiyamah. Laisa 'alaihim libasul lil jasad. Ghurlan yani lam yankus min khalqihim syai'. Ghurlan dibangkitkan dalam keadaan tidak kurang apapun dari tubuhnya. Yang dicontohkan di sini adalah khitan. Kulit yang dipotong ketika dikhitan akan kembali. Demikian juga dengan tubuh anggota yang dipotong dikarenakan diamputasi, itu pun akan kembali. Karena makna ghurlan ay lam yanqus min khalqihim syai'. Dibangkitkan dalam keadaan sempurna sebagaimana Allah ciptakan dia dalam keadaan sempurna di awalnya. Ya. Hadirin yang kami muliakan, disebutkan di sini oleh Syekh, fayu'adu kamilan. Manusia dikembalikan nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan sempurna. Lam yankus minhu syai', tidak berkurang apapun. Ya'udun ala hadzal was. Mereka kembali dalam keadaan telanjang, tidak berlaskan kaki dan belum dihitan. Mukhtalitin. Mereka bercampur baur laki-laki dan perempuan dalam satu waktu dan satu tempat, yang disebut dengan tempat mahsyar, tempat dikumpulkannya semua manusia. Tidak dipisah, tetapi tercampur antara laki-laki dengan perempuan, sama-sama dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralaskan kaki, dan belum dikhitan. Apa yang terjadi di waktu itu kira-kira? Saling melihat, asik, ya? Tidak, ternyata sudah ada nas. Walama hadatha nabiyyu bidzalika, tatkala nabi berkisah seperti itu, bahwasanya laki dan perempuan dalam keadaan tidak berpakaian, mereka bercampur menjadi satu. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'du mila ba'din. Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan mereka saling bisa melihat satu dengan yang lain karena tercampur dan tidak dihijab. Bagaimana ini? Faqala Rasul, mengatakan, al-amru asyaddu min ayyuhimmahum dhalik. Kondisi yang ada wahai Aisyah, itu lebih mengerikan kondisinya. Lebih dahsyat, kondisinya mengerikan. Sehingga tidak seorang pun yang selera untuk melihat satu dengan yang lain. Tidak ada sama sekali keinginan untuk melihat, untuk membayangkan, tidak ada sama sekali. Karena apa? Kondisi yang sangat genting, yang sangat menakutkan. Sehingga tidak ada yang melihat satu dengan yang lainnya. Kenapa demikian? Disebutkan dalam surat Abasa, yawma yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih li kulli mar'in minhum yawmaidin sya'nu yughni. Di hari itu semua orang lari dari saudaranya, lari dari istri dan anaknya, bahkan lari meninggalkan bapak dan ibunya. Masing-masing memikirkan masing-masing. Sangat genting, sangat menakutkan, dan itu tidak bisa dirasakan hari ini. Itu terjadi nanti di yaumul mahsyar, dan kita ada di tengah-tengah mereka. Untuk kemudian setelah itu mereka pun diberi pakaian, dan yang pertama kali diberi pakaian nanti di yaumil kiamah adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi memberitahukan awwalu man yuksa yaumil kiamati Ibrahim, yang pertama kali diberi pakaian nanti di yaumil kiamah adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslim. Kejadian yang ketiga, kita masuk al-amru tsalits, adalah wa tadnu minhum asy-syams. Setelah mereka dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berlaskan kaki, matahari didekatkan di atas ubun-ubun kepala mereka. Hadirin kaum muslimin, disebutkan dalam riwayat yang sahih, dalam Sahih Muslim, bahwasanya matahari tudna syamsu yawmal kiamati ala ru'usil khalaiki ala qadri mil, akan didekatkan matahari di atas ubun-ubun kepala manusia nanti di yaumil kiamah sejauh satu mil. Satu mil ini kata Syekh masafah amil mikhalah, yakni satu mil perjalanan. Satu mil itu kurang lebihnya 1,6 kilometer, yakni 1600 meter. Ini kurang lebihnya 1 kilo 600 meter. Sangat dekat sekali. Kala Syekh, berapa tahun mereka dalam keadaan genting seperti itu, menderita sedemikian panas? Kala Syekh beliau mengatakan, annan nas yuhsyaruna yawmal qiyamati laysu 'ala al-quwwati allati 'alayhi al-an bal hum aqwa wa a'dham wa shadd wa shadd tahammulan. Law anna an-nas al-an waqafu 50 yawman fi shamsin la dhilla wal akla wala shurba fala yumkinuhum dhalik bal yamutun walakin yawmal qiyamati yabqun 50,000 sana la akla wala shurba wala dhilla. Manusia nanti di yaumul mahsyar dalam keadaan matahari hanya satu mil di atas kepala manusia ini selama 50,000, 50,000 tahun tanpa makan, tanpa minum, tanpa peneduh. Masya Allah, itu hari yang sangat menyengsarakan. Aisyah mengatakan di sini, kalau seandainya ada orang zaman sekarang ini, al-an, sekarang ini, dibiarkan dia kena terik matahari, gak usah lama, 50 yauman, 50 hari saja, dijemur di lapangan, tanpa makan, tanpa minum, tanpa peneduhan, full matahari terus, 50 hari saja, orang itu akan mati. Padahal masih merasakan malam, masih ada matahari tenggelam, besok muncul lagi. Nanti di yaumil kiamah tidak ada siang dan malam, matahari terus berada di atas kepala manusia. tanpa makan, tanpa minum, ini tanpa peneduh. Begitu kondisi mereka yang sangat mengerikan tadi. 50,000 tahun. Jadi kalau ditanya 50,000 tahun itu pirang dina, Pak? Angel ngitunge. Ya. Maka hari demi hari lalu, na'udzubillah min dzalik. Walhamdulillah. Di hari itu ada orang-orang yang Allah naungi. Allah subhanahu wa ta'ala membuat naungan yang diberikan kepada orang-orang khusus, yang disebut dalam satu hadis yang terkenal dengan hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari tidak ada naungan di waktu itu yang bisa meneduhi manusia kecuali naungan yang Allah ciptakan. Matahari 1 mil di atas kepala manusia, Allah ciptakan adanya peneduh yang menghalangi panasnya matahari, yang menghalangi teriknya matahari. Dan itu diberikan kepada, di antaranya disebutkan oleh Nabi 7 golongan yang disebutkan dalam hadis ini. Walaupun kata Syekh Ibnu Utsaimin masih ada golongan-golongan yang lain, bukan hanya 7 mereka ini saja. Siapakah mereka yang akan mendapatkan naungan tersebut? Yang pertama, qala akhbar bidzalika an-nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengabarkan hal itu. Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil. Imam pemimpin negara yang adil. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin kita tidak masuk yang pertama karena kita bukan imam. Lewat itu. Yang kedua, mudah-mudahan kita masuk pada yang kedua ini. Mudah-mudahan. Siapa mereka? Yang kedua, wasyabun nasha'a fi ta'atillah. Wasyab nasha'a fi ibadatillah. Pemuda yang dia tumbuh berkembang dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk mereka. Sehingga wahai kaum muslimin, jangan dianggap sepele, mondok di saat kecil seperti antum ya anak-anak. Ya, perhatikan sini. Jangan dianggap sepele. Ini termasuk pembahasan kita. Dan wahai orang tua, bergembiralah dan berharaplah kepada Allah agar anak-anak kita yang di pondok, mereka dari semenjak kecil melakukan sholat berjamaah, melakukan puasa, beribadah hari demi hari, dan ada yang mengurusi mereka, alhamdulillah. Di samping mereka mendapatkan ilmu, mereka tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Dan inilah orang yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan naungan di hari itu. Alhamdulillah. Antum wahai anak-anak, bersyukur kepada abimu dan umimu yang sudah mengantarmu ke pondok. Mudah-mudahan kamu masuk pada bagian pemuda, yakni dari anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, di dalam ibadah kepada Allah terus-menerus. Bersyukurlah, bersyukur. Allah menciptakanmu sebagai talibul ilmi. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allikum bil masajid. Seorang yang hatinya tergantung dengan masjid. Seorang laki-laki disebutkan di sini, qalbuhu, yang hatinya tergantung di masjid. Apa maknanya? Apakah hatinya copot kemudian dicantelkan di hanger? Bukan itu. Yang dimaukan di sini kaum muslimin, dia seorang yang hidupnya tidak lepas dari kegiatan dengan masjid. Contohnya disebutkan oleh para ulama adalah begitu dia mendengarkan azan, langsung dia berangkat menuju ke masjid dalam rangka melakukan salat berjamaah. Masya Allah. Kesibukan apapun dia tinggalkan, dikarenakan hatinya terpaut dengan masjid. Selalu dia perhatikan waktu demi waktu pelaksanaan ibadah salat itu. Kata kaum muslimin, mudah-mudahan kita semuanya masuk pada yang nomor tiga ini. Amin. Termasuk pula makna dari kalimat ini adalah orang yang memiliki aktivitas di dalam masjid. Di antaranya belajar ilmu agama di masjid. Ada rutinitas pagi ke masjid, sore atau maghrib ke masjid dalam rangka talabul ilmi. Masya Allah. Ini dia kaum muslimin. Banyak sekali saudara kita muslimin, tetapi hatinya tidak terpaut di masjid. Jangankan masuk masjid, ngambah latare bimboten pak, ngambah beora apa manikum lebu. Disuruh ke masjid izin. Kenapa? Anura taune. Nah ini. Malulah ke masjid. Loh, wong muslim kok malu? Iya, enggak pernah nongol. Hakata kaum muslimin. Walhamdulillah kita mengenal dakwah ini. Di dalam dakwah ini kita diajari untuk sering ke masjid. Minimalnya satu hari, satu malam. 5 kali kita berulang kali ke masjid. Apalagi ada kegiatan taklim rutin pada subuh atau taklim rutin bainal asar ilal maghrib atau maghrib sampai isya. Ini hal yang mengembirakan. Yang berikutnya, yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama alaihi watafarraqa alaih. Dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Hadirin yang kami muliakan, mencintai karena Allah dikarenakan dia orang yang saleh, dia orang yang bertakwa, dia orang yang mukmin ahlu tauhid, dia orang yang kuat dalam memegangi sunnah. Saya menghormatinya dan saya menyayanginya. Kenapa? Karena iman yang ada pada dia. Misal mamanya, kita mencintai para ustaz. Ustaz-ustaz kita, masya Allah, mereka memiliki ilmu. Kita mencintainya karena Allah Azza wa Jalla. Karena beliau mengajarkan ilmu kepada kita, mencontohkan kita di atas sunnah. Masya Allah, kita menghormatinya, menyayanginya. Kesayang kita kepada mereka, para masyayikh, para asatidah, ahli sunnah, fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun menjadikan sebab orang itu mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Yang berikutnya, yang kelima, warajulun da'adhum ra'atun zata mansibin wa jamalin faqala inni aghafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang cantik lagi memiliki kedudukan, laki-laki tersebut mengatakan, inni aghafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini wahai kaum muslimin masuk pada orang-orang yang akan mendapatkan naungan di saat terik matahari yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena dia bisa membuktikan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Godaan yang paling berat bagi kaum laki-laki adalah godaan dari wanita. Dan dia bisa mengalahkan godaan itu. Apalagi Nabi mensifati yang menggodanya adalah wanita yang memiliki kehormatan, memiliki kedudukan, dan dia cantik. Menggodamu, mas, beriki mas. Panas dingin, pak. Wah, terperangah. Tetapi iman itu kuat dalam dadamu sampai mengatakan ya khafullah, ditinggalkan wanita tersebut. Aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Sehingga dia meninggalkan wanita tersebut, tidak melayani ajakannya dikarenakan dorongannya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti inilah yang akan mendapatkan naungan di hari itu. Dia orang yang hebat. Yang namanya laki-laki kaum muslimin, laki-laki, wong lanang pak, orang nabi digolet, paham ini bahasa? Tidak ada aja dicari-cari sama dia. Wabalaki kok ditawari? Karena memang Nabi sudah memberitahukan sebesar-besar godaan bagi kaum laki-laki adalah wanita. Ternyata dia mampu mengalahkannya. Inni aghafullah. Tidak tergiur dengan perzinaan, tidak tergiur dengan ajakannya. Inni aghafullah. Masya Allah. Laki-laki yang kuat imannya di hadapan godaan yang paling berat dia hadapi. Karena memang syahwat laki-laki yang paling berat adalah godaan perempuan. Yang berikutnya, yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fakhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seorang bersedekah, kemudian dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak melihat apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yakni termasuk diantara yang akan mendapatkan naungan di hari itu adalah orang yang suka bersedekah, dan ini diantara keutamaan amalan sedekah. Sedekah kaum muslimin memiliki banyak keutamaan. Dikumpulkan dalil-dalilnya oleh para ulama. Di antaranya adalah dia akan mendapatkan janji yang ada dalam hadis ini. Naungan di hari matahari di atas ubun-ubun kepala manusia. Dia bersedekah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Sembunyikan sedekahnya sehingga tidak ada orang yang memujinya. Dan dia tidak butuh pujian orang. Dia tidak butuh penilaian orang. Yang dia butuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Hakata kaum muslimin. Yang ketujuh. Warajulun zakarallaha khalian. Fafadat aynah. Seorang yang ingat kepada Allah sampai air matanya pun berlinangan, menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-buka'u min khasyatillah, rasa takut yang menyebabkan dia menangis. Mata yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan terjilat oleh api neraka. Ini masuk pada mereka-mereka yang mendapatkan janji, mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wahai kaum muslimin, mari kita menjadi bagian dari mereka-mereka yang mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecil naungannya di waktu itu. Hadirin yang kami muliakan, ada satu pembahasan saya mengharapkan untuk perhatian ke sini. Jangan bermain-main. Ada sebuah pembahasan kalimat yauma la dhilla illa dhillu sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi. 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jal pada naungannya. Ada orang yang mengatakan naungannya Allah ini adalah bayangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau manusia kamu berdiri, ada bayangannya. Ini namanya dhillun. Bahasa Arabnya itu namanya apa? Dhillun. Naungan atau bayangan. Lihat bayangan. Ya. Apakah itu yang dimaukan? Maka Syekh menjawab di sini. Perhatikan, kita waktunya singkat. Adapun sabda Nabi tentang naungannya Allah atau peneduhnya yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam hadis ini. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kata beliau, yani illadzilladzi yakhluquhu. Yang dimaukan dengan naungan di sini adalah naungan yang Allah ciptakan. Walaysa kama tawahama ba'dun nas. Bukan seperti yang dibayangkan oleh sebagian manusia. Annahu dhillu dhati Rabb. Itu adalah bayangan zatnya Allah Azza wa Jalla. Bukan. Bukan itu. Tetapi teduhan tersebut adalah ciptaan yang Allah ciptakan. Makhluk. Di antara makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Kata beliau, anggapan manusia tadi adalah fa inna hadza batil. Anggapan itu adalah bayangannya Allah. Itu adalah batil. Lianu yastalzim an takuna syams hina idzin fawqa Allah. Dikarenakan kalau itu adalah bayangannya Allah yang menaungi mereka, maka itu menunjukkan matahari ada di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita memiliki bayangan, ada cahaya dari atas kita, kemudian mengeluarkan al-dhil, bayangan yang bisa menaungi sesuatu. Kalau itu adalah bayangan zat Allah Azza wa Jal yang menaungi hamba-hambanya, ini ada konsekuensi matahari di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada batil. Ini keyakinan yang batil. Yang benar adalah apa? Ini adalah khalqun min khalqillah. Makhluk di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang akan menaungi hamba-hambanya di saat matahari hanya sejarak 1 mil di atas ubun-ubun kepala manusia. Yang dengan itu berarti adzil tersebut, naungan tersebut berada antara manusia dengan matahari. Adzil ini kaum muslimin adalah adzil alladhi yakhluquhu. Naungan yang kita tidak tahu dari benda apa itu. Apakah itu awan sebagaimana awan yang di atas kepala kita? Ataukah itu adalah kita tidak ada yang tahu. Karena memang tidak diberitahukan dalam bentuk apakah adzil tersebut. Yang jelas itu bisa menaungi dan meneduhi manusia-manusia dari panasnya matahari yang sejarak hanya 1 mil di atas kepala manusia. Bisa dipahami sampai sini kaum muslimin? Hari itu kaum muslimin sekali lagi amat sangat panas sekali. Amat sangat terik. Di mana manusia terbakar tetapi mereka tidak mati. Mereka mengeluarkan keringat yang keringatnya sampai mulut mereka sehingga mereka tenggelam oleh keringatnya. Dan ini pembahasan yang keempat yang disebutkan oleh Syekh. Uyuljimu mil'iraku atau araku. Di saat itu manusia tenggelam oleh keringatnya. Kenapa demikian? Dikarenakan suasana yang begitu panas, yang begitu terik, yang manusia di saat itu dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralaskan kaki, dalam keadaan zihan, sangat padat, berdesak-desakan antara mereka, bermiliar-miliar, berjuta-juta manusia dalam satu tempat. Selama 50 ribu tahun, kondisi yang sangat parah. Hari demi hari, bulan tahun sampai 50 ribu tahun terus menerus kondisi yang sangat dahsyat itu. Karena itu kaum muslimin, mari kita bersungguh-sungguh untuk menjadi bagian dari orang yang akan mendapatkan naungan. Di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Azza wa Jal. Mana yang bisa kita raih? Mana yang bisa kita capai? Kejarlah itu. Kita punya harta, bersodakohlah dengan hartamu. Karena di antara faidahnya sodakoh itu akan memberikan padamu adil. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Orang yang bersodakoh akan dinaungi oleh sodakohnya. Akan dinaungi oleh sedekahnya. Bergembiralah anda ketika mendapatkan harta yang melimpah. Dengan itu anda berkesempatan bersedekah dan menjadi orang yang mendapatkan naungan dari jalur sedekah. Dan yang namanya sedekah wahai kaum muslimin adalah salah satu bukti keimanan kita. Lan tanalul birra hatta tunfiku ma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa mencapai titik keimanan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Hadirin yang kami muliakan, insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan akan datang yang keempat insyaallah. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.